yang paling mengerikan dari semua perkara itu. Wahuwa an yakunahu qalbuhu wa lisanuhu inda al-ihtidar wal intiqam ila Allah Ta'ala. Ini adalah keadaan yang paling mengerikan. Nah, di saat-saat dia butuh kepada hati, kekuatan hati dan lisannya, dan berada dalam kondisi yang manusia itu betul sangat-sangat lemah. Betul-betul sangat-sangat lemah. Dia lemah ketika dia keluar dari rahim ibunya. Dia tidak berdaya apa-apa. Tergantung orang yang menggendong, orang yang memegangnya. Nah, hanya bisa menangis. Dan ketika dia dalam keadaan ihtidar ini, juga kondisi yang sangat-sangat lemahnya manusia. Nah, sehingga disinilah syaitan juga bermain. Syaitan betul-betul mengincar manusia itu dalam keadaan yang seperti ini. Nah, sehingga mungkin kadang-kadang terlihat, ya, ini begitu sulitnya orang itu mengucapkan la ilaha illallah, karena disitulah syaitan berusaha untuk mengganggu manusia. Sekali lagi, jadi selama hidupnya mungkin dia dapatkan gangguan. Ketika dia lahir, dia mendapatkan gangguan. Ketika akan pergi meninggalkan dunia, juga mendapatkan gangguan. Nah, inilah keadaan yang sangat sangat berbahaya. Sangat sangat mengerikan. Wahuwa an yakunahu qalbuhu wa lisanuhu indal ihtidar wal intiqal ila Allah Ta'ala. Yaitu ketika dalam keadaan dia dikhianati oleh hati dan lisannya. Ketika dia menjelang ajalnya. Saat-saat nyawanya, rohnya keluar dari dirinya, dari tubuhnya. Saat-saat dia akan berpindah meninggalkan dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, farubbama ta'adzdzara alaihi an-nutqu bisyahadah, bahkan sering yang seperti ini berat bagi dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kama syahadan nasu katsiran minal muhtadirin asabahum dzalik, sebagaimana disaksikan oleh banyak manusia. Kita sering melihat, nah, mungkin mereka yang pernah menikmatinya, menemani orang yang sakaratul maut, lihat. Nah, yang pernah melihat orang sakaratul maut, berada dia bersama dia, bersama orang tersebut. Nah, menyaksikan. Ada orang-orang yang mereka itu sering tertimpa yang demikian. Sulit dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, asabahum dzalik, menimpa mereka hal tersebut, kesulitan mengucapkan syahadah. Hatta qila li ba'dihim, sampai-sampai dikatakan kepada sebagian mereka, qul la ilaha illallah, faqala la astati'u an aqulaha. Dia hanya mengucapkan saya tidak mampu mengucapkannya. Nah, wa qila lil akhar, ada orang yang dikatakan juga kepada yang lain, qul la ilaha illallah, faqala sya'ruhum ghalabtuka thumma qada. Skakmat, karena kebiasaan main catur. Nah, itu yang jadi ghalab tuka, aku kalahkan kamu. Thumma qada. Wa qila li akhar, qul la ilaha illallah. Ada lagi orang yang lain dikatakan kepada dia, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala ya rubba qailatin yawman wa qad ta'ibat, aina at-tariqu ila hammamin min jabin thumma qada. Ada orang wahai yang dahulu pernah mengatakan suatu ketika dia kesulitan, di mana jalan menuju pemandian minjab, lalu dia mati. Ini punya kisah. Punya kisah. Orang laki-laki yang na'udzubillah. Nah, jahat. Itu datang seorang wanita jariah bertanya, cari kamar mandi untuk, nah, mungkin buang hajat. Nah, cari toilet. Mana toilet minjab? Subhanallah, hammam minjab. Rumah dia, pintu rumahnya mirip dengan pemandian minjab. Hammam minjab. Itu ditunjukkan ke dalam rumah itu, ke rumah dia. Masuk wanita tadi. Nah, tapi cerdas, orang ini mau menjebak saya. Nah, dia bicara, dia katakan. Nah, orang itu enggak. Ini kurang kita. Apa kurang perbekalan? Makanan, minuman belum ada. Iya, sebentar saya pergi. Pergi, pintu dia dikunci. Tidak dikunci, dalam keadaan dia sudah demikian senangnya dapat mangsa. Subhanallah. Begitu dia pergi, perempuan ini keluar. Gadis ini keluar meninggalkan rumah tersebut. Nah, dia kembali. Kembali terlihat, nah, ternyata kok pintu terbuka. Keliling dia nyari. Di mana perempuan yang tadi bertanya? Pemandian minjab. Di mana perempuan tadi yang bertanya? Di mana pemandiannya? Terus begitu seterusnya sampai dia dalam keadaan syakal. Itu yang jadi ucapan-ucapan dia. Ternyata terdengar oleh perempuan itu suatu ketika datang. Entah bersama majikannya ataupun sama keluarganya. Salahmu sendiri, dapat rusak tidak diikat. Lihatnya ini sindiran. Salahmu sendiri. Akhirnya itu membuat dia jatuh sakit. Dan akhirnya yang diucapkan ini terus. Ini terus yang dia jadi ucapan dia sampai dia akhirnya mati. Qala wa qila li akhar. Qul la ilaha illallah. Ada lagi yang lain. Diucapkan, dikatakan kepada dia, ayo ucapkan la ilaha illallah. Faja'ala yahzi bil ghina. Ini kebiasaan nyanyi. Dia dengan musik. Wa yaqulu tanitan. Jadi dendangan-dendangan hatta qada. Sampai di akhirnya mati. Wa qila li akhar. Dalik. Ini juga diucapkan kepada yang lain. Faqala wa ma yanfa'uni ma taqulu wa lam ad'u ma'siyatan illa raqibtuha. Wa la ad'u ma'siyatan illa raqibtuha. Summa qada wa lam yaqulha. Sampai sedemikian rupa dikatakan kepada yang lain, ayo ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia justru mengatakan, tidak berguna bagiku apa yang kamu katakan tadi. Karena tidak ada satupun kemaksiatan melainkan aku kerjakan. Summa qada wa lam yaqulha. Dan kemudian dia mati dalam badan tidak mengucapkan itu sama sekali. Wa qila li akhar dhalik fa qala huwa kafir bima taqul huwa qada. Ada lagi yang disuruh mengucapkan la ilaha illallah tapi dia mengatakan dia kafir kepada yang ini juga terjadi. Dan ini bahkan di zaman modern ini disebutkan ada cerita seperti ini juga. Seorang pemuda yang dulunya dia hafal Quran juga, masya Allah, tapi durhaka kepada orang tuanya, na'udzubillah, subhanallah. Berontak, kemudian dia tinggalkan, dia banting ataupun dia hempaskan Al-Qur'annya, kemudian dia mati dalam keadaan demikian. Wa qada. Akhirnya dia pun mati. Wa qila li akhar dhalik. Fa qala kullama aradtu an aqulaha lisani yumsiku anha. Ini juga karena maksiat. Setiap kali dia mau aku ingin mengatakan mengucapkan itu, lisanku tertahan dari kalimat ini. Tertahan. Dan ini tidak ada sebabnya kecuali karena dosa. Wa akhbarani man hadara ba'da syahadain inda mautih. Salah seorang dari yang ikut hadir menghadiri kematian seorang tukang sulap. Atau orang apa namanya? Dia mungkin apa namanya? Syahadin. Atau orang tukang apa namanya? Jualan ya. Obral atau Faja'ala yaqulu lillahi filsun lillahi hatta qada. Ini ucapannya itu terus. Wa akhbarani ba'du tujjar an qarabatin lahu annahu sudira wa huwa indah. Sebagian tujjar ya, dan di dekat kerabatnya yang dia sedang dalam keadaan kerabatnya itu meninggal dunia, mau meninggal dunia dan dia berada di sampingnya, wa ja'alu yulaqqilunahu. Mereka mulai mentalkinkan dengan lembut. Qul la ilaha illallah. Wa huwa yaqul. Dalam keadaan dia yaqul, hadhihi alqit'ah rakhisa. Hada mushtarin jayyid. Hadi kada hatta kada. Tukang apa? Tukang kain. Penjual. Atau juga seperti itu juga yang lainnya. Ini yang diingatkan oleh sebagian ulama kita seperti Syekh Sa'di. Man asha'ala syai' mata 'alaihi. Mereka yang hidup di atas sesuatu maka dia pun mati di atasnya. Kalau khair, mata 'ala khair insyaallah. Kalau dia di atas kebaikan maka dia akan mati di atas kebaikan pula. Kalau dia hidup biasa di atas kebaikan, maka dia pun akan mati di atas kebaikan itu insyaallah. Subhanallah. Kam syahadan nas min hadha ibaran. Betapa banyak manusia menyaksikan pelajaran dari kejadian-kejadian ini. Walladhi yakhfa 'alaihim min ahwalil muhtadirin a'zam wa a'zam. Tetapi yang tersembunyi, yang tidak mereka lihat dari kejadian orang-orang yang sedang sakarat ini jauh jauh lebih besar, jauh-jauh lebih mengerikan. Entah apa yang terjadi yang dia lihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. dan kami lebih dekat kepada dia daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Dia melihat mungkin malaikat azab, naun azab, naudzubillah. Malaikat-malaikat membawa hanutnya dari neraka. Ya, kalau dia orang yang saleh, naudzubillah, yang tidak pernah mengisi hidupnya dengan ketaatan. Kalau dia orang yang baik, dia akan melihat malaikat-malaikat yang membawa hanutnya dari jannah. Nah, ini. Fa idza kana al-'abdu fi hali huduri dhihni wa quwwatihi wa kamalihi wa idrakihi qad tamakkana minhu syaitan. Kalau seorang hamba ketika hadir zihni, akalnya, hatinya masih jernih, pikirannya, kekuatannya, daya tangkapnya bisa ditunggangi oleh syaitan, wasta'malahu fi ma yuridu min ma'asillah, dipekerjakan oleh syaitan kepada apa yang diinginkannya dari kemaksiatan kepada Allah. Wa qad aghfala qalbahu an dzikrillah ta'ala. Dia hatinya dibikin lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa attala lisanahu an dzikrihi. Dia lepaskan pula lisannya untuk tidak menyebut nama Allah. Wa jawarihahu an ta'atihi. Juga anggota tubuhnya dari taat kepada Allah. Fa kaifa dhan bihi inda suquti quwahu. Bagaimana dengan keadaannya ketika dia dalam keadaan kekuatan itu tidak ada, saat-saat yang sangat lemah. Wasyghalu qalbihi wa nafsihi bima huwa fihi min alamin nazak. Disibukkannya hatinya, jiwanya dengan apa yang ada di dalam, yang dirasakannya itu alamin nazak, sakitnya ketika roh itu akan lepas dari tubuh. Seperti dalamnya dirasakan dengan seorang merasakan sayatan 200 pedang. Nah, kondisi-kondisi yang sangat lemah. Nah, ya, dalam keadaan dia kuat, segar, bugar, sehat saja itu dia bisa dikerjai oleh syaitan, ditunggangi oleh syaitan, dijerumuskan ke dalam maksiat, apalagi dalam kondisi yang sangat sangat lemah ini. Subhanallah. Nah, betapa tidak ini, kita itu betul-betul harus waspada bahwa syaitan memang tidak akan berhenti walaupun dalam kondisi kita sudah seperti ini. Tapi jangan lupa diingatkan dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, saat-saat seperti ini kalau ujub itu terus bermain, wa'iyadzubillah, syaitan betul-betul mengambil manfaat. Dikisahkan dari Imam Ahmad oleh anaknya Salih bin Imam Ahmad yang menyebutkan ketika dalam keadaan sakit itu Imam Ahmad didatangi oleh iblis. Najauta minni ya Ahmad. Imam Ahmad mengatakan tidak, lama, belum. Ketika beliau membuka matanya, anaknya bertanya, ada apa ya wahai anda, wahai ayah anda, kenapa engkau mengatakan belum atau mengatakan tidak? Iblis datang kepadaku mengatakan, najauta minni ya Ahmad, engkau selamat dariku wahai Ahmad, lama, belum. Nah, rahmatullah. Saat-saat yang genting ini, kalau Imam Ahmad menjawab iya, berarti karena dia merasa ya, yakin, selesai, menang iblis. Dibawa oleh iblis. Dia mengakui, menerima ucapan iblis. Nah, tapi Imam Ahmad mengatakan justru belum. Karena iblis masih mencari kesempatan untuk menggelincirkan manusia saat-saat yang sangat lemah ini. Nah, itu tidak akan berhenti. Kelemahan-kelemahan itu, kepenatan itu, perjuangan itu selesai. Kata Imam Ahmad, kapan orang itu, seorang hamba, lepas dari kesulitan hidupnya, dari kesempitannya, dari tekanan-tekanan penderitaannya, ketika kaki pertamanya menginjak lantai surga. Ketika kaki pertamanya menginjak lantai surga. Awwalu qadamin yada'uha fi jannah. Kaki pertama yang diletakkan di dalam jannah, itulah membuat hilang semua penderitaan. Hilang semua penderitaan. Hilang semua kesulitan. Masyaallah ya jalanan ini. Qala rahimahullah. Wa jama'a syaitanu lahu kull quwwatihi wa himmatihi. Di saat-saat seperti itulah syaitan menyimpulkan, menyatukan semua kekuatan dan tekadnya. Wa hasada 'alaihi bi jami'i ma yaqdiru 'alaihi. Dia kumpulkan semua yang dia mampu, dia upayakan semua yang dia bisa. Liyanala minhu fursatah, untuk mendapatkan kesempatan, peluang menggelincirkan hamba tersebut. Fa inna dalika akhirul amal. Karena itulah kondisi akhir amalan. Amalan yang merupakan penutup hidup seseorang. Padahal Rasulullah SAW menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini diambil kesempatan ini oleh syaitan. Jangan sampai seorang muslim itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, fa inna dhalika akhirul amal. Itu merupakan penutup akhir atau akhir dari sebuah yakni amalan-amalan dia. Fa aqwa ma yakunu 'alaihi syaitan dzalikal waqt. Itulah saat di mana syaitan itu betul-betul sangat-sangat kuatnya. Fa aqwa ma yakunu 'alaihi syaitan dalam keadaan kuat-kuatnya menghadapi seorang hamba itu adalah ketika itu. Di saat hamba itu dalam keadaan lemahnya. Wa adha'u ma yakunu huwa fi tilkal hal. Dan justru hamba tersebut berada dalam kondisi yang sangat-sangat lemahnya. Faman tura yaslamu andan ala dalik. Siapa yang menurut dugaanmu yang bisa selamat? Nah, siapa yang menurut anda yang bisa selamat dalam kondisi seperti ini? La nahnu wala Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad saja tidak merasa dia selamat. Fahunaka. Disitulah Allah menyatakan yusabbitullahu alladina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saat-saat seperti itulah kalau memang hatinya penuh dengan keteguhan kekokohan, Allah kuatkan pula dia menjelang sakaratul mautnya. Di dunia dan di akhirat dia dikokohkan oleh Allah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah beliau sesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang dia inginkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yuwaffaqu bi husnil khatimah? Bagaimana mungkin dapatkan taufik untuk husnul khatimah? Man aghfala Allah subhanahu qalbahu an dzikri wattaba'a hawahu wa kana amru furdah. Bagaimana mungkin orang itu bisa mendapatkan husnul khatimah? Orang-orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah, dibikin dia berpaling dari zikrullah dan selalu mengikuti hawa nafsunya, dorongan-dorongan keinginannya. Wa kana amru furdah. Nah. Dia memandang-pandang urusannya. Fa ba'idun man qalbuhu ba'idun min Allah taala. Sangat jauh hati orang-orang yang dia itu jauh dari Allah. Ghafilun anhu, lalai dari Allah. Lalai bukan lupa. Bukan dia nasi dekan dalam artian lupa. Lupa dhulan ma'anil ma'lumat, bukan, tapi ghafil anhu. Lalai dari Allah, sengaja dia meninggalkan Allah. Muta'abbidun li hawa, dia menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Asirun li syahwati, menjadi tawanan bagi syahwatnya. Walisanuhu yabis min dzikri, sementara lisannya kering dari zikir kepada Allah. Wajawarihuhu mu'attalah, anggota tubuhnya pun lepas kosong. Min ta'atihi, dari taat kepada Allah. Mustaghilatun bima'asyiatih, sibuk dengan kemaksiatan kepada Allah. Ingat, mungkin bukan hanya dosa besar yang dia lakukan. Ingat, maksiat itu tidak hanya dosa besar. Nah, termasuk yang ayat bukan hanya sabun mubiqat. Ayy wafaqa lil khatimati bil husna. Bagaimana mungkin? Alangkah jauhnya orang-orang yang seperti ini keadaannya. Lisannya kering dari zikrullah. Anggota tubuhnya kosong dari taat kepada Allah, sibuk dengan kemaksiatan untuk diberi taufik kepada husnul khatimah. Wal'iyadu billahi. Nasallallahu fadlana ila an yaqa. Wa laqad qata'a khawfal khatimah. Wa laqad qata'a khawful khatimah zuhura ibn muttaqin. Wa kana al-musii'ina adh-dhalimina qad akhadhu tawqi'an bil aman. Rasa takut pada akhirnya itu menghenti, memutuskan punggung-punggung orang-orang yang bertakwa. Mematahkan punggung-punggung mereka. Membuat mereka tidak pernah bisa lelap nyaman dalam tidurnya. Wa ka'annal musii'in, sementara orang-orang, seakan-akan orang-orang yang berbuat jelek dan zalim, mereka telah mengambil tanda jaminan bahwa mereka akan aman. Lihat perbandingan oleh beliau. Orang-orang yang bertakwa itu patah punggung mereka untuk benar. Karena takutnya su'ul khatimah. Sehingga apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu tatajafa junuhuhum 'anil madaji'. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ini keadaan mereka. Kurang tidur mereka di malam hari. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan mereka senantiasa minta ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur. Sepertiga akhir malam mereka tunggu. Mereka duduk. Nah, Allah yang turun ke langit dunia menyatakan jaminannya, mengucapkan kalimat-kalimatnya yang agung, memberikan harapan kepada orang-orang yang minta ampun, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berhajat, orang-orang yang berdoa kepada Allah untuk diberikan oleh Allah apa yang mereka minta. Mereka menunggunya. Sementara orang-orang yang musyrik dan zalim itu merasa seakan telah mendapatkan jaminan. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkum. Apakah kamu betul-betul mendapatkan yakni aiman 'alaina, yakni ada sumpah yang harus kami tanggung yang sampai hari pada hari kiamat? Innalakum lama tahkum. Sungguh untuk kamu apa yang kamu putuskan. Nah, salhum ayyuhum bidzalika zain. Tanyakan kepada mereka yang menjadi pemimpin mereka, tokoh mereka. Apa yang mendorong mereka berpikir demikian? Awal-awalnya bagaimana Allah menyatakan, afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah akan kami buat sama orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri itu sama dengan orang-orang yang mujrim? Qala kama qila ya aminan min qabihil fi'li minhu ahal ataka tawqi'u amnin anta tamliku jama'ta shay'aini amnan wa ittiba'a hawa hadha wa ihdahuma fil mar'i tuhliku wal muhsinuna ala darbil makhawifi qad saru wa dhalika darbun lasta tasluku farratta fi zar'i waqta al badri min safah fa kayfa inda hasadin nasi tudriku hadha wa a'jabu shay'in minka zuhduka fi daril baqa'i bi 'aysin sawfa tatruku man istaqi idan billahi anta am al maghbun fi al bay' ghabnan sawfa yudriku. Qala ya aminan, wahai orang yang merasa aman dari kejelekan perbuatannya, apakah telah datang kepadamu tauqiyah, tanda, stempel, jaminan keamanan yang kau memilikinya, yang kau pegang, yang ada padamu jaminan keamanan tersebut? Jama'ta syai'ain, kamu mengumpulkan dua hal, rasa aman dan mengikuti hawa nafsu. Hadza, ini salah satunya saja yang ada pada diri, kalau ada pada diri seseorang, salah satunya rasa aman, atau hanya ada yang ada hanya itba'ul hawa, itu sudah tuhliku. Kalau ada pada diri seseorang, itu sudah membinasakan dia, merasa aman. Nah, hanya itu saja, tidak mengikuti hawa nafsu tapi merasa aman, Allah akan mengampuni. Saya akan selamat dari azab Allah. Tidak mungkin tersesat, tidak mungkin terjatuh. Itu saja sudah membuat binasa seseorang, apalagi kedua-duanya. Wal muhsin, sementara orang-orang yang muhsin dalam kebiasaan mereka merasa takut. Mereka telah berjalan dan kebiasaan itu tidak engkau tempuh, tidak engkau ikuti. Farratta fi zara', engkau telantarkan sawah ladangmu, maksudnya amalanmu. Waqtal badri, yakni waktu-waktu engkau menyebarkan benih. Min safah, karena kebodohanmu. Fa kaifa inda hasadin nasi tutriku, bagaimana mungkin ketika orang panen kamu ingin juga dapatkan panenmu? Hadza wa ajabu syai'in minka zuhduka fi. Ini yang lebih mengherankan lagi darimu adalah zuhudnya engkau terhadap negeri kekal, yakni surga, dengan kehidupan lebih engkau pentingkan kehidupanmu. Saufa tatruku, padahal itu akan kau tinggalkan. Man istafi idzan billah, siapa yang bodoh tentang Allah kalau begitu? Anta, engkau, ataukah orang yang merugi dalam jual beli, yang kerugiannya itu bisa dia susul, bisa dia perbaiki. Orang rugi jual beli masih bisa dia perbaiki dengan dia mungkin minjam modal atau memperbaiki cara dia jual beli untuk mendapatkan keuntungan di masa berikutnya. Kalau engkau, tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Man istafihi dan billahi anta am al maghbun fil bai' ghabnan sawfa yudriku. Mana yang rugi? Mana yang bodoh tentang Allah? Engkau ataukah orang yang rugi dalam bangkrut dalam jual belinya, yang bila kebangkrutan itu bisa disusul, bisa diperbaiki. Ikhwani fi din, azakumullah. Berhati-hati. Jangan memandang remeh sekecil apapun maksiat itu sudah membuat noktah di dalam hati. Dan kalau itu bertumpu uang iyadzubillah, sangat-sangat berat untuk memperbaikinya. Qala rahimahullah, wa min uqubatiha, kata beliau, al-ma'asi tu'mil qalba. Ini lebih juga sangat mengerikan, membuat buta hati itu. Wa min uqubatiha annaha tu'mil qalba, fa illam tu'mih adha'afat basiratahu wa labut. Maksiat itu membuat hati itu buta. Kalaupun tidak buta, dia akan memperlemah basirahnya. Pengetahuannya, makrifat yang ada di dalam hati itu tumpul. Dan ini sesuatu yang mesti. Waqad taqaddama bayanu annaha tud'ifuhu walabud. Dan telah lewat penjelasan bahwa maksiat itu membuat lemahnya basirah kita. Fa idza amiyal qalbu wa dha'afa. Kalau hati itu betul-betul buta dan dia lemah, fatahu min ma'rifatil huda, hilanglah dari dia, lolos dari dia mengenal al-huda. Wa quwwatihi ala tanfidhihi, dan kekuatannya untuk melaksanakan hidayah tersebut. Fi nafsihi wa fi ghairihi, terhadap dirinya dia tidak mampu untuk memaksa dirinya ketika dia mendapatkan huda itu. Naam, untuk dia terapkan, apalagi untuk yang lain. Bihasbi dhafi basiratihi wa quwwatihi, dan itu semua tergantung kepada kelemahan basirah ataupun kekuatan basirah tersebut. Fa innal kamala linsani, karena sesungguhnya sempurnanya seorang manusia, madaruhu ala aslain, pangkalnya adalah dua, dalam dua hal, ma'rifatil haqqi minal batil wa itharihi alaihi, dia mengenal mana yang hak, mana yang batil, dan kemampuannya untuk mendahulukan yang hak itu dari yang batil. Ini kekuatan seorang manusia. Mungkin teori dia tahu, ini benar, ini benar, ini salah. Tapi dia tidak mampu untuk mendahulukan mana yang batil, mana yang hak tadi. Tidak mampu dia untuk mendahulukannya. Kan ini banyak. Ketika mungkin keikhlasan itu kurang, tawakal itu kurang, nah, raja itu kurang. Dia tahu ini yang baik, ini yang hak. Tapi dia tidak mampu untuk mendahulukannya, menjalankannya. Masih pertimbangan-pertimbangan yang lain-lain. Nah, yang itu sebetulnya kecil, nah, masadahnya. Wa ma tafawatat manazilul khalqi indallahi fid dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadainil amrayn. Tidaklah perbedaan, tingkat perbedaan makhluk di sisi Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat melainkan sebanding dengan kadar perbedaan kedudukan mereka di dalam dua hal ini. Bagaimana pengetahuan seseorang terhadap ini tentang al-haq dan batil, dan bagaimana sikap isarnya terhadap al-haq tersebut. Mana yang lebih dia dahulukan? Semakin kuat dia mendahulukan kebaikan, kebenaran, al-haq yang didasarkan atas pengenalannya, makin dekat dia kepada Allah. Wahumal ladani. Mereka berdua-dua ini adalah yang disebut oleh Allah. Asnallahu bihima subhanah ala anbiya'ihi bihima fi qawlihi ta'ala. Nah, dua hal inilah, dua kekuatan ini tadi yang Allah puji, ya, para nabi dan rasulnya dengan kekuatan tersebut ada pada para nabinya. Fi qawlihi ta'ala, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, orang-orang yang memiliki kekuatan, wal absar, orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam mengedepankan, menjalankan, menerapkan al-haq, meninggalkan yang batil, dan orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam basir, orang-orang yang memiliki absar, memiliki pemahaman, pengenalan mana yang hak dan batil yang sangat sangat kuat. Fal aidi al-quwwah fi tanfidhil haq. Al aidi, kekuatan di dalam menerapkan al-haq. Wal absar basair fiddin, ma'rifah. Al absar basair fiddin, kekuatan ma'rifat, kekuatan pemahaman terhadap agama. Fawasafahum bi kamali idrakil haq wa kamali tanfidhi. Allah sifatkan mereka itu memiliki, betul-betul memiliki kesempurnaan di dalam menangkap, memahami al-haq, dan kesempurnaan pula di dalam menjalankannya. Wa anqasama an-nasu fi hadzal maqami arba'ata aqsam. Akhirnya manusia di dalam perkara ini terpecah, terbagi menjadi empat golongan. Fa haula'i asyraful aqsam minal khalqi wa akramuhum 'ala Allah Ta'ala. Mereka golongan para anbiya ini, orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam mendahulukan, mengedepankan yang hak, dan memiliki ma'rifat yang kuat mengenal al-haq, ini adalah golongan yang paling asyraf di antara manusia dan paling akram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang pertama. Al-qismu tsani aksu haula. Yang kedua kebalikannya. Man la yasir basiratan lahum fi fiddin. Man la basiratan lahu fiddin. Orang yang la basiratan lahu fiddin. Sama sekali tidak punya basirah. Tidak punya pengarifat, tidak punya pengenalan, tidak punya pengetahuan dalam urusan agama. Wala quwwata ala tanfidin, tanfidil haq. Tidak pula dia memiliki kekuatan untuk menjalankan al-haq. Wahum aktsaru hadzal khalq. Dan mereka adalah mayoritas manusia. Wahum alladziina ru'yatuhum qadal uyun. Mereka lah yang melihat mereka saja itu menjadi kotoran bagi mata, bikin sakit mata. Wahumma menjadi penyakit demam al-arwah, rohani kita menjadi sakit. Wasaqmul qulub, begitu pula hati, kecewa, marah, sedih. Yudayyiquna diyar, hanya membuat semak, membuat apa, menjejali, memenuhi rumah, membuat rumah itu susah, membuat dunia ini jadi sempit. Wayughlunal as'ar, membuat harga jadi mahal. Wala yustafadu min suhbatihim illa al-'ar wasyata wasyanar. Nah, dan tidak ada yang bisa diambil manfaat berteman dengan mereka kecuali aib, ya, aib dan kejelekan, cacat. Tidak ada untungnya bergaul dengan mereka. Melihat mereka hanya bikin sakit mata, bikin demam, nah, bikin hati itu sakit. Nah, ini keadaan golongan yang sebaliknya. Orang yang tidak punya basirah, orang yang tidak punya kekuatan untuk menjalankan yang hak. Al-qismu tsani, man lahu basirah bil haq wa ma'rifatun bih, punya basirah terhadap al-haq, tahu tentang al-haq. Wa ma'rifatun bih, dan ia mengenal al-haq. Lakinnahu dha'ifun la quwwata lahu 'ala tanfidhihi wa la da'wati ilayhi. Tapi lemah kekuatannya, tidak mampu dia untuk menjalankannya, tidak mampu pula untuk mendakwahkannya. Wa hadzal hal al-mu'min ad-dha'if. Inilah keadaan mukmin yang lemah. Punya basirah, nah, punya ma'rifat, tapi tidak mampu untuk menjalankannya, tidak mampu untuk mendakwahkannya. Wal mu'min qawi, al mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah min. Adapun mukmin yang kuat, mampu memiliki basirah yang kuat, ma'rifat yang kuat, dan mampu dia melaksanakan al-haq itu, mereka lah yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ini golongan yang ketiga. Al-qismu ar-rabi, man lahu quwwatun wa himmatun wa azimah lakinnahu dha'iful basirah fid din. Punya semangat luar biasa, punya tekad dan punya kemauan yang tinggi, tapi lemah basirahnya, ilmunya lemah, pemahamannya tentang agama lemah. La yakadu yumayyizu baina awliya'il ar-rahman wa awliya'is syaitan. Hampir-hampir tidak bisa dia memisahkan mana awliya Allah, mana awliya syaitan. Bal yasabu kulla sauda tamrah, bahkan dia menganggap semua yang hitam itu tamar. Wa kulla baydha syahmah, semua yang putih itu lemak. Yasabul warama syahman, dia anggap merah-merah itu lemak. Nah, gaji. Wa dawa'a an-nafi' summan, dia anggap obat itu sebagai racun. Sunnah dia anggap bid'ah, tauhid dia anggap kerusakan. Walaysa fi haula'i man yasluhu lil imama fid din. Pada golongan-golongan ini tidak ada yang layak untuk menjadi imam dalam urusan agama. Wala huwa mawdi'un laha siwa al-qismul awal. Dan tidak ada tempat bagi imam fid din kecuali golongan yang pertama. Golongan yang memiliki basirah dan golongan yang memiliki kekuatan. Qala Allah Ta'ala, dan Allah pun berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka itu bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam dengan ucapan yang terkenal, bil imam bis sabri wal yaqin tunalu imamatan fiddin. Dengan sabar fitan fid. Nah, dalam pertama kali sabar dia mempelajari al-haq, mengenal al-haq, mengerjakannya, ya, sampai dia sabar pula untuk menjalankannya, menerapkannya pada dirinya dan menyampaikannya kepada orang lain, dan yakin kepada Allah. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala bis sabri wal yaqin nalul imana tafiddin. Allah terangkan dalam ayat ini, dengan kesabaran dengan semua jenisnya. Dan dengan keyakinan itulah mereka akan bisa mendapatkan kedudukan imam, pemuka, pemimpin di dalam agama. Wa ha'ula'i humul ladina istahsanahum Allah subhanahu min jumlatil khasirin. Mereka inilah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dari golongan orang-orang yang merugi. Wa aqsama bil asr, dan Allah bersumpah demi waktu di mana di situ terjadi perbuatan-perbuatan manusia. Alladhi huwa zamn wa allati huwa zaman, yang merupakan zaman sa'il khasirin warabih, merupakan zaman usahanya orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung. Artinya di situlah, nah, pada waktu itulah terjadinya orang-orang yang merugi mereka beramal, orang-orang yang beruntung juga berbuat. Ala anna, bahwasanya man adahum fahuwa minal khasirin. Selain mereka ini dikecualikan oleh Allah, itulah orang-orang yang merugi. Faqala ta'ala wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka inilah golongan orang-orang yang selamat dari kerugian. Mereka inilah golongan orang-orang yang menjadi imamah, menjadi a'immah dalam urusan agama. Walam yaktafi minhum bima'rifatil haqqi was-sabri 'alaihi. Tidak Allah cukupkan dari mereka itu hanya mengenal al-haq dan sabar di atasnya. Hatta yusiya, sampai-sampai yusiya ba'dhum ba'dhan bihi wa yursidahu ilaihi wa yahuddahu 'alaihi. Sampai-sampai sebagian mereka menghasung, mendorong, memberikan wasiat, membimbing dan membangkitkan semangat. Nah, untuk tetap berada di atas al-haq, saling berpesan dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Ini mereka. Qala wa idza kana man adaha ulai fa huwa khasir. Fa ma'lumun anna al-ma'asi wadh-dhunub tu'mi basiratal qalbi fala yudrikul haqqo kama yanbaghi. Kalau yang selain mereka itu adalah orang yang merugi, maka jelas diketahui bahwa maksiat dan dosa itu membuat basirah hati itu buta. Mata hati itu jadi tumpul sehingga dia tidak mampu untuk menangkap al-haq, memahami al-haq, melihat al-haq sebagaimana yang aslinya. Wa tad'ufu quwwatuhu, kekuatannya pun melemah. Wa azimatuhu, tekad dan kemauannya pun melemah. Fala yasbiru 'alaihi, sehingga dia tidak bisa bersabar di atas al-haq tersebut. Bal qad yatawaradu 'alal qalbi, bahkan kadang-kadang mungkin datang berbagai cobaan kepada hati itu. Hatta yan'akisa idrakuhu kama yan'akisu sayruhu, sampai bisa-bisa sampai ini akhirnya terbalik daya tangkapnya, pemahamannya terhadap al-haq, sebagaimana berbalik pula perjalanan langkah-langkahnya. Fayudrikul batila haqqan wal haqqa batilan wal ma'rufu munkaran wal munkar ma'rufan. Bisa sampai seperti itu. Al-batil dia katakan al-haq, yang hak dia katakan batil, yang ma'ruf dia katakan munkar, yang munkar dia katakan ma'ruf. Fayantaki sufi sayrihi, terbalik, jungkir balik dalam perjalanannya. Wayarji'u an safarihi ilallahi wa daril akhirah ila safarihi ila mustaqarrin nufusil muqtilah allati radiyat bil hayatid dunya. Berbalik, yang tadinya dia berjalan kepada Allah, berbalik dari safarnya kepada Allah itu kepada safarnya kepada mustaqarrin nufus al muqtilah. Nah, kepada tempat yang jiwanya kembali kepada, nah, aslinya dia, dirinya yang ridha dengan kehidupan dunia. Wa tuma'annat biha, dan merasa tentram dengan kehidupan dunia tersebut. Wa ghafalat 'anillahi wa ayati, lalai dari Allah dan ayat-ayatnya. Wa tarakat al-isti'dad lil-liqa'i, akhirnya pun dia pun meninggalkan persiapan untuk bertemu dengan Allah. Walau lam yakun fi 'uqubati dhunubi illa hadhihi wahdaha lakanat da'iyatan ila tarkiha wal bu'di minha wallahu musta'an. Nah, kalau seandainya tidak ada buah akibat dari dosa itu selain ini satu-satunya, ini sudah cukup sebetulnya untuk mendorong kita meninggalkan dosa dan maksiat dan menjauh dari maksiat. Karena, nah, kalau dikatakan ini masih terbatas dunia, tapi ujung-ujungnya seperti yang disebutkan oleh beliau tadi, qila lahu la qul la ilaha illallah syahruh Ka'mat, semeter 30, ini 200, ya ini 1 kilo 500, subhanallah, itu yang jadi tersebut, waliyadubillah, nah, man asya ala syait, mata alai, ini yang perlu kita waspadai, nah, tapi ingat, ya, yang menjadi ukuran memang innamal a'malu bil khawatim wa innar rajula ya'malu bi 'amali ahli jannah fi ma yabdul linnas wa huwa min ahli nar wa iyad billah. Nah, hatta nan ya Allahnya Rasulullah menyebutkan hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa ya'malu bi 'amali ahli nar fa yadkhulaha. Itu yang kita khawatirkan. Ada sesuatu menjadi sebab Allah balikkan keadaan hati tersebut. Allah balikkan keadaan hati tersebut. Jadi yan akisus sayruhu. Terbalik perjalanannya. Tadinya masya Allah taatnya. Nah, karena bibitnya itu dibiarkan ujub, ya, munculkan kibir, akhirnya nah, terhempas. Walinya billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini, dan semoga hati kita dihidupkan oleh Allah dan tetap diingatkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga enam, dan dibimbing oleh Allah untuk kita senantiasa minta kepada Allah untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah agar hati itu dijaga, dibersihkan oleh Allah, dilindungi dari gangguan-gangguan syaitan, karena kita bukan pemiliknya, hati kita di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, dia balikkan kepada apa yang dia inginkan. Kita minta kepada Allah untuk dikokohkan kepada apa yang diridhai oleh Allah dan dicintainya. Wallahu ta'ala alam.